Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pada bab su'udzan bil muslimin. Bab su'udzan bil muslimin, bab yang membahas tentang su'udzan atau buruk sangka terhadap kaum muslimin. Artinya bahwa buruk sangka terhadap muslimin pada dasarnya sesuatu yang terlarang dan perbuatan dosa besar, terkecuali beberapa keadaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Namun seperti dalam ayat dan hadis disebutkan bahwa su'udzan pada dasarnya dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ayat yang ke-12, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian banyak sangkaan-sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu ismun, merupakan perbuatan dosa. Pada ayat ini jelas Allah Azza wa Jal menyeru orang-orang yang beriman, alladzina amanu, untuk menjauhi, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhann, banyak dari sangkaan-sangkaan. Karena ketika seseorang itu banyak menyangka-nyangka terhadap muslimin, akhirnya akan jatuh pada sangkaan-sangkaan yang buruk atau su'udzan. Nah, ketika itulah dia akan jatuh dalam dosa. Maka sejak awal sudah diberi peringatan, jangan mudah menyangka-nyangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sebagian daripada sangkaan-sangkaan itu merupakan perbuatan dosa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu seorang muslim ketika melihat saudaranya muslim yang lain tidak ada di sana sesuatu yang membolehkan dia untuk menyangka-nyangka, kemudian ia menyangka sesuatu yang tidak baik, ini akan menyebabkan sesuatu yang terlarang lagi, yaitu bisa menjerumuskan pula pada tajassus, yaitu memata-matai. Nah, ini memang urutannya, ya. Dari menyangka-nyangka kemudian memata-matai. Karenanya dalam ayat pun Allah Azza wa Jal mengatakan setelah melarang ijtanibu katsiran minadh dhanni, jauhilah banyak-banyak menyangka-nyangka, inna ba'dadh dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari sangkaan-sangkaan itu dosa. Wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Ya. Dan jangan kalian tajassus, memata-matai. Nah, jadi memang begitu urutannya, ya. Sehingga Allah Azza wa Jal pun melarang pertama banyak menyangka-nyangka, kedua tajassus. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, rawahu Muslim. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian sangkaan-sangkaan. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya sangkaan-sangkaan itu akdzabul hadis, ucapan, yakni maksudnya ucapan dalam diri seseorang, ya, bisikan-bisikan dalam seseorang yang paling dusta. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah haditsun nafs, yakni bisikan-bisikan dalam jiwa seseorang. Nah, hadis ini pun padanya Nabi SAW melarang, iyyakum, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian, adzan, sangkaan-sangkaan. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, yang didahulukan oleh seorang muslim ketika mendengar sesuatu tentang yang lain adalah husnudzan terlebih dahulu. Yang didahulukan adalah husnudzan terlebih dahulu. Seperti yang diucapkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang maknanya bahwa jangan engkau menyangka pada ucapan seorang muslim, ya, dengan sangkaan yang tidak baik sementara kamu masih bisa mengarahkan kepada sangkaan-sangkaan yang baik. Jadi itu yang diutamakan, arahkan kepada yang baik dulu, karena pada dasarnya seorang muslim ya idealnya berbuat sesuatu yang baik. Dan husnudzan tentu juga berbuah kebaikan, karena dengan itu akan menutup pintu-pintu syaitan yang akan memperkeruh hubungan di antara muslimin. Kita tahu tentunya bahwa kita-kita semua muslimin tidak lepas daripada godaan-godaan syaitan. Dan di antara misi syaitan itu adalah memecah belah, membuat tercerai-berainya hubungan atau ukhuwah. Ya. Karenanya dia akan menggunakan apa saja yang mungkin digunakan untuk mewujudkan misi tersebut. Bagaimana biar hubungan persaudaraan muslimin menjadi hancur. Nah, su'udzan merupakan salah satu pintu bagi syaitan untuk merusak hubungan di antara muslimin. Karenanya ya, kita dilarang untuk su'udzan. Dan seperti yang saya katakan, dengan kita berhusnudzan, berbaik sangka, akidah artinya menutup celah-celah tersebut, sehingga hubungan akan tetap baik dan hubungan insya Allah akan terjalin lebih erat, ukhuwah yang lebih kuat dan kokoh. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, terkecuali di sini apabila ada sesuatu yang sangat ya sangat nampak atau ada indikasi yang kuat yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak baik. Makanya pernah diadukan kepada seorang sahabat ya tentang seseorang yang tercium darinya bau minuman keras. Ya. Dia sendiri kan sudah tidak minum. Tapi tercium darinya minuman keras. Ketika bicara, ya. Tentunya dia enggak membawa gelas atau botol berisi minuman keras, tidak. Sudah tidak. Ya, saat itu sudah tidak. Namun tadi tercium. Ya. Atau bahkan disebutkan di situ sempat muntah. Ya. Yang tentu muntahannya pun berbau minuman keras. Nah, saat disampaikan kepada seorang sahabat, ya seingat saya Utsman atau yang lain, ya Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka beliau tidak kemudian mengatakan, oh kita enggak boleh su'udzon kepada dia. Dia sekarang sudah tidak memegang minuman keras, kita enggak tahu. Ya, tidak. Karena di sini ada apa? Ada indikasi yang sangat kuat dengan baunya, dengan muntahnya sudah jelas. Tidak ada kemungkinan lain. Maka dari situlah kemudian dihukumi dia telah minum minuman keras. Ya. Nah, ini contoh bahwa kalau hal seperti ini di mana ada bukti yang sangat nyata, maka seseorang menyangka dengan sangkaan yang tidak baik karena ada bekas perbuatan tidak baik itu tidak termasuk yang dilarang. Ya, itu tidak sesuatu, bukan sesuatu yang terlarang. Ya. Jadi ahibbati fillah rahimakumullah, dalam ayat pun kalau kita perhatikan Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna ba'dha adh-dhanni, sesungguhnya sebagian adh-dhan, sangkaan-sangkaan. Bukan semua sangkaan itu ismun, dosa, tapi sebagian. Karena memang nyatanya tadi seperti yang kita sebutkan ada sesuatu yang hanya berita-berita saja. Ada sesuatu yang memang nyata tanda-tandanya. Nah, jadi tentu dua hal ini beda menghukuminya. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tetap kita harus berhati-hati ya. Makanya kalau kita bermudah-mudahan dalam menyangka-nyangka atau memang menjadi tabiat kita sedikit-sedikit punya sangkaan begini dan begitu terhadap yang lain, kalau seperti itu ya sangat mungkin nanti akan jatuh kepada sangkaan-sangkaan yang tidak boleh, haram, dosa besar. Ya, karena seperti yang disebutkan Nabi SAW, "Man hama haudal hima yushiku an yarta'afi," ibaratnya orang yang mendekat-dekat ke pagar yang terlarang, lama-lama bisa nerobos pagar tersebut. Karenanya memang kita harus berusaha untuk membangun husnudzan kepada sesama muslimin. Insyaallah dengan cara seperti itu ya kehidupan kita akan lebih baik dan masyarakat juga akan lebih baik. Kemudian berikutnya, babu ma ja'a fil kadzib 'ala Allah aw 'ala rasulih. Bab tentang al-kadzib 'ala Allah, yakni dalil-dalil yang menerangkan tentang dusta terhadap Allah aw 'ala rasulih atau terhadap rasulnya. Nah, ini dosa besar yang lain, yaitu al-kadzib, dusta atas nama Allah Azza wa Jal atau rasulnya. Nah, dusta ini sekalipun terhadap manusia biasa itu sudah merupakan dosa, dan itu termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Nah, bagaimana kalau dusta itu atas nama Allah atau atas nama Rasulullah? Nah, tentu ini dosa besar yang lebih besar lagi. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah. Ya. Al-kadhibu sifatun dhamimah wa qad nahallahu an. Dusta itu suatu sifat yang tercela. Wa qad nahallahu anhu. Allah pun telah melarang perbuatan itu. Wal mu'min la yakunu kadzdzaba. Seorang mukmin tidak boleh tentunya bersifat sebagai kadzdzab, orang yang suka berdusta, atau bahkan kadzib, ya, berdusta begitu saja sudah tidak boleh, apalagi kadzdzab. Fa inna hadzal fa in kana hadzal kadzib 'ala Allah kana a'zamu jurman. Maka kalau dustanya diatasnamakan Allah, artinya diatasnamakan Allah itu apa? Ya, masuk di situ beberapa hal. Pertama, dusta terhadap Allah itu sendiri. Misalnya dia mengatakan Allah mengatakan begini, padahal tidak, ya kan? Atau dusta dalam menerangkan tentang Allah Azza wa Jal, sifat-sifatnya. Allah itu sifatnya begini dan begitu, padahal tidak. Atau dusta atas nama agama Allah dengan mengatakan ini bagian daripada agama Islam, begini dan begini. Dengan kata lain, Allah mensyariatkan seperti ini, padahal tidak. Ini semua adalah masuk dalam al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya. Ya, jadi termasuk tadi yang ketiga apa? Mengatasnamakan agama Allah itu juga termasuk dusta atas nama Allah. Karena dengan kata lain, saya ulangi lagi, bahwa seolah-olah dia mengatakan bahwa Allah mensyariatkan demikian, padahal tidak. Ya. Nah, begitu pula terhadap Rasulullah, sama bicara tentang Rasulullah, padahal Nabi Rasulullah SAW tidak begitu. Atau mengatasnamakan Rasulullah pada sabda-sabdanya, Nabi mengatakan demikian, padahal tidak. Ini artinya membuat hadis palsu, ya kan? Ini dusta atas nama Rasulullah. Atau juga termasuk dusta dalam agama. Ini juga masuk dusta terhadap Rasulullah, atas nama Rasulullah. Ini tuntunannya begini, padahal Nabi gak pernah mengajarkan begitu. Jadi ini semua bagian daripada kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Nah, ini jelas a'zamu jurman, lebih besar dosanya daripada dusta biasa. Fal kadzibu 'ala Allah aw 'ala rasulih min akbaril kaba'ir. Dusta atas nama Allah atau atas nama Rasulullah termasuk yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ya, jadi sesuatu yang sangat diharamkan dalam agama kita. Bahkan di dalam surat Al-A'raf disebutkan ini termasuk dosa yang paling besar. Ya. Firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Al-A'raf 33. Katakan bahwa Allah Azza wa Jal mengharamkan innama harrama rabbiya al-fawahish. Rabku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, perkataan-perkataan keji dan seterusnya. Kemudian wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di akhir ayat, dan Allah mengharamkan kalian berucap tentang Allah Azza wa Jal atau atas nama Allah Azza wa Jal ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, ini sama saja dusta atas nama Allah Azza wa Jal, bicara tentang agama Allah tanpa ilmu, sehingga jatuh dalam kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa yang terbesar. Ya, dan di situ masuk banyak sekali, termasuk syirik juga bagian daripada perbuatan tersebut. Disebutkan oleh penulis rahimahullah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya surat Al-Ankabut ayat yang ke-68. Ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Dan siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang iftara 'ala Allahi kadziba, membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa man adlamu, siapa yang lebih zalim? Berarti dia orang yang sangat zalim dan paling zalim, tidak ada yang melebihi kezaliman orang tersebut. Siapa dia? Man iftara 'ala Allahi kadziba, orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Nah, ayat ini sudah cukup sebagai dalil tentang besarnya dosa tersebut. Pada surat Az-Zumar ayat yang ke-60, Allah juga berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah." Dan pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu melihat orang-orang yang mendustakan, yang berdusta 'ala Allah, atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka muswaddah, menghitam. Ya. Hukuman dari Allah Azza wa Jal kepada mereka, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menghitam. Ya. Ini sebagai bukti nyata tentang keburukan mereka, di mana mereka selama di dunia melakukan perbuatan yang karenanya Allah Azza wa Jal menghitamkan wajahnya di akhirat kelak. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kadzabu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ini adalah ancaman yang berat bagi mereka, orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih ada juga ayat-ayat yang lain, bisa juga dicatat pada surat An-Nahl ayat yang ke-116, ya, 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haram." Jangan kalian mengucapkan, lima tasifu alsinatukum, terhadap apa yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian. Al-kadiba, yaitu mengucapkan sesuatu yang dusta. Hada halalun wa hada haram. Mengucapkan ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Untuk kalian buat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla, la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Mata'un qalil walahum adabun alim. Harta benda yang sedikit, yakni mereka demi harta benda sedikit berani melakukan itu. Walahum adabun alim, dan untuk mereka kelak azab yang pedih. Nah, ayat ini menggambarkan lebih jelas di antara bentuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sebagian orang dengan mudahnya mengucapkan dengan lidahnya menfonis ini halal, ini haram. Ya. Padahal mengatakan seperti itu kan menetapkan suatu hukum. Hukum apa? Ya, hukum syariat. Syariat ini punya siapa? Punya Allah. Jadi kalau kita mengatakan ini halal tanpa ada bukti dari Allah, berarti kita dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan ini haram tanpa bukti dari Allah, berarti kita dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karenanya lanjutan ayat Allah katakan litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Untuk kalian bikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara begitu. Nah, jadi sesungguhnya ini peringatan keras bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan mengatakan halal dan haram pada suatu perbuatan, suatu perkataan, suatu benda, ya. Hukum ini hukum yang berat. Hukum ini hukum yang berat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai-sampai para ulama itu, ini ulama ya, karena mereka tahu. Kadang mereka ketika ditanya suatu perbuatan boleh atau tidak, halal atau haram, mereka enggak berani menyebutkan dengan hukum yang tegas, oh ini halal, oh ini haram. Kadang mereka enggak berani begitu. Padahal kalau yang ditanya orang-orang biasa, oh mungkin mudah sekali mengatakan, oh halal ini, haram. Mudah. Ulama justru kadang menghindar dari kata-kata itu. Mereka kadang hanya menggunakan kata-kata, misalnya ketika ditanya, ini bagaimana hukumnya, saya mau melakukan ini. Mereka jawab, jangan. Tidak mengatakan, oh ini haram, tidak. Tapi mereka mengucapkan, jangan. Ya. Khawatir kalau dia mengatakan haram, sama dengan menetapkan suatu hukum atas nama Allah. Mereka khawatir keliru. Sehingga mereka menggunakan kata-kata jangan. Itu adalah suatu larangan dari pribadinya. Nah, tentu mereka pun mengatakan begitu atas dasar ilmu. Namun di sini yang kita ambil dari perbuatan mereka ini suatu pelajaran kehati-hatian ulama. Ya. Ketika sesuatu ditanyakan, mereka juga mengatakan, nah sudah, lakukan saja. Tidak mengatakan ini halal karena takut. Ya, beda antara dua jawaban itu. Pertanggungjawabannya berbeda. Nah, apakah setiap hukum begitu? Ya tidak. Mereka mengatakan begitu pada perkara-perkara yang masih samar. Tapi kalau perkara yang jelas, ya katakan saja. Apa hukumnya babi? Haram. Begitu ya kan? Apa hukumnya khamr? Haram. Apa hukumnya zina? Haram. Apa hukumnya judi? Haram. Apa hukumnya minum air putih? Halal. Hukumnya madu? Halal. Kan begitu. Itu perkara-perkara yang sudah jelas. Tapi perkara-perkara yang masih perlu dipikirkan, perlu direnungkan, perlu kehati-hatian. Mereka enggak berani mengatakan halal atau haram. mereka mengatakan lakukan atau jangan lakukan. Ya. Nah, ini sekali lagi kehati-hatian ulama supaya tidak terjerumus dalam al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tersebut pada ayat yang tadi kita baca, surat An-Nahl ayat 116 117. Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Fal kadzibu 'ala Allah yatanafa ma'al iman wa huwa a'zamu anwa'il kadzib." Jadi dusta atas nama Allah itu bertolak belakang dengan iman, ya. Bukan lagi mengurangi iman, ya. Tapi bertolak belakang dengan iman. Wa huwa a'zamu anwa'il kadzib. Dan itu adalah yang paling parah dari macam-macam kedustaan. Faminal kadzib 'ala Allah an yukhbira 'an Allah amran khilaf al-waqi' li gharadin min al-aghrad ila akhirih. Ya. Baik, jadi beliau menyebutkan tadi bahwa ya dusta atas nama Allah Azza wa Jalla adalah dusta yang paling parah. Sudah punya atau belum? Belum. Ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi kalau dusta atas nama Allah Azza wa Jal itu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, di mana mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki anak, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Uzair ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya, orang-orang Nasrani mengatakan begitu. Orang-orang musyrikin mengatakan Al-Malaikah banatullah. Malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Nah, kalau dusta yang begini itu sudah puncaknya kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Karenanya Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah. Ya, takadus samawati yatafattarna minhu. Langit-langit hampir pecah karenanya. Wa tanshaqqul ardu. Bumi pun hampir terbelah. Watakhirrul jibalu hadda, dan gunung pun hampir takhirru hadda, yakni hancur luluh, ya. Kenapa? Anda'u lillahi walada, karena mereka mengklaim bahwa Allah Azza wa Jal punya anak. Jadi tidak bisa dianggap remeh, ya. Ini perkara terbesar. Mungkin orang sepele saja ngomong begitu di dunia, sepertinya enggak ada resiko apa-apa. Iya. Di dunia memang ya Allah Azza wa Jalla terkadang menunda. Namun di akhirat ya disitulah pasti akan ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini sudah digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla betapa mungkarnya perkataan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini dusta yang sudah pada puncaknya terhadap Allah Azza wa Jal. Kemudian kesyirikan-kesyirikan yang lain bagaimana? Sama dari sisi termasuk kemungkaran yang terbesar, walaupun tentu yang namanya kemungkaran pun bertingkat-tingkat. Namun secara umum syirik juga dusta atas nama Allah Azza wa Jal. Ya, syirik termasuk dusta atas nama Allah. Ketika seseorang meyakini Allah Azza wa Jalla memiliki andad, ya, sekutu-sekutu, ya, sesuatu dianggap berhak mendapatkan ibadah sebagaimana Allah diibadahi. Sesuatu diyakini mengatur alam sebagaimana Allah juga mengaturnya. Nah, dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, syuraka lillah. Ini jelas juga termasuk kadzib ala Allah. Allah Azza wa Jal wahdahu la syarika lahu. Allah Azza wa Jal itu satu-satunya ilah yang tiada sekutu baginya. Satu-satunya Rabb yang tiada sekutu baginya. Maka keyakinan adanya sekutu bagi Allah Azza wa Jal jelas juga termasuk al-kadzib ala Allah, dusta atas nama Allah Azza wa Jal. Ya. Bid'ah juga termasuk kadzib ala Allah. Perbuatan bid'ah juga termasuk dusta atas nama Allah. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan seorang yang melakukan bid'ah itu kan meyakini bahwa Allah mensyariatkan amalan-amalan itu padahal tidak. Rasulullah mensyariatkan amalan-amalan itu padahal tidak. Ya, lepas dia tahu atau tidak tahu itu urusan kedua, tapi melihat daripada perbuatan itu sendiri, menilai perbuatan itu, jelas itu perbuatan yang termasuk dusta atas nama Allah dan Rasul. Ya, orangnya mungkin enggak tahu kalau itu bagian daripada dusta atas nama Allah dan Rasul, tapi kita menilai perbuatan itu adalah termasuk perbuatan dusta atas nama Allah dan Rasul karena dia meyakini bahwa itu bagian dari agama sementara itu tidak bagian dari agama yang Allah syariatkan atau Rasulnya syariatkan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, itu beberapa gambaran tentang dusta atas nama Allah dan Rasul. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Wallahu a'lam bissawab.